Lagi kita enjoy lagi yuk. Sampai jembatan negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya, oh, di dalam dunia. Matur sepanuun Mas Bos. Dangdut zaman now. Ani. Thank you. dirimu. Aku juga rindu. Kasur empat dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Thank you. Kita goyang lagi, kita dangdutan lagi Mas Bos. Jangkang Wotan bersatu yuk, bareng New Palapa. Asik. Coba antum pantin di sini. siapa yang lagi yo? Dapat dinikmatinya indah banget.